hari berganti, malam pun sepi sendirian. Lama tak sapa, lama tak jumpa, kesepian. Namun ku selalu menantimu. Jam dinding berputar, kakiku bergetar. Ku mencoba mencari dirimu. Berkali-kali kau menghindariku, mengabaikan semua panggilan dari jeritan rinduku. Kau terus menggelangku, namun kau tahu harusnya kau denganku. Hari yang lalu selalu bertemu bermesraan. Ternyata semu kau tak di situ sendirian. Kini kau mencoba mengetukku. Terdengar darimu ku baca pesanmu. Ku mencoba abaikan dirimu. Berkali-kali kau memungkiriku, mengabaikan semua cerita kita. Tapi tetap rindu kau terus di benakku. Karena ku tahu harusnya kau denganku. Semua panggilan dari jeritan rinduku. Kau terus mengelakku, namun kau tahu, namun ku tahu harusnya kau denganku. Kau mencoba mencari dirimu, mengabaikan semua cerita kita. Tapi tetap rindu kau. Kau terus di benakku. Karena ku tahu harusnya kau denganku. Hari berganti, malam pun sepi sendirian.